بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، kita lanjutkan insyaallah di bab al-kalam fi rabbi muhdats, bab pembahasan tentang Rabb semesta alam, tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla dengan tanpa ilmu. Itu adalah perkara yang muhdats, perkara yang diadakan, yang harus dijauhi. Kita sampai pada syarah ucapan Al-Imam Al-Barbahir rahimahullah. Wa ilmuhu bi kulli makanin wa la yakhlu min ilmihi makanun. Ustazah? Oh, di paragraf sebelumnya perkataan Syekh Shalal Fauzan hafizahullah. Kata Syekh Shalal Fauzan hafizahullah, "An-nasu lamma yarawna alatan daqiqatan yata'ajjabuna min hadhihi as-sina'ati." Manusia ketika melihat alat-alat yang begitu kecil, halus, mereka begitu takjub terhadap produk-produk manusia. Wa hadza sani'u, dan juga mereka kagum dengan yang membuat. Ada kemajuan teknologi, membuat ini, membuat itu, alat-alat canggih, robot ini, robot itu, mesin produksi ini, mesin produksi itu. Manusia dalam keadaan begitu takjub, kagum dengan itu semua. Wahia qit'atun shaghiratun, padahal itu adalah perkara yang kecil sebenarnya. Potongan yang kecil. Kenapa? Karena di sana ada yang jauh lebih hebat lagi. Fa kaifa bil kaun kullihi alladzi la yatakhallaf? Terus bagaimana dengan alam semesta ini? Alam dengan segala isinya yang begitu besar, yang begitu luar biasa. La yatakhallafu, yang tidak pernah tertinggal, enggak pernah yang ini terlambat, yang sana terlambat, mataharinya terbitnya terlambat, bulannya terbitnya terlambat. Dari kebiasaan, tapi semuanya begitu teratur, begitu rapi. Manilladzi yumituhu wa manilladzi yasunuhu, siapa yang membuatnya alam semesta ini? Siapa yang menjaganya agar begitu teratur terus menerus? Manilladzi yasunu hadzal kaun kullahu la yataghayyar, siapa yang menjaga, memelihara ini semuanya, alam semesta ini, sehingga tidak berubah? Ya, wa la yatakhallafu, enggak ada yang terluput, tertinggal. Wa la yuqassiru fihi syai', enggak ada yang kurang. Huwallah, Jalla wa'ala, yaitu Allah Jalla wa'ala. Ya, jadi apa nilainya penemuan-penemuan hebat manusia kalau dibandingkan dengan ciptaan Allah Azza wa Jalla? Apa yang mau dibanggakan dari ciptaan manusia ketika dibandingkan dengan ciptaan Allah Azza wa Jalla daripada makhluk-makhluk yang begitu luar biasa? Matahari yang memiliki manfaat, berjuta manfaat buat manusia. Ya, makhluk Allah Azza wa Jalla yang namanya Asyams, yang begitu besar, yang begitu panas, begitu besar manfaatnya buat kehidupan di dunia ini. Siapa yang bisa ya membuat seperti itu? Hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau mau dibandingkan dengan ciptaan Allah, enggak ada apa-apanya. Ciptaan manusia enggak ada apa-apanya. Hadhil makhluqatu as-saghirah minha wal kabir. Demikian juga makhluk-makhluk yang ada di muka bumi. Di antaranya ada yang kecil, ada yang besar. Siapa yang memberikan rezeki kepada mereka? Ya, makhluk-makhluk Allah yang ada di muka bumi, dari yang kecil, lalat, nyamuk, kutu, semut. Mereka hidup begitu banyaknya, mereka hidup begitu teraturnya. Siapa yang memberikan rezeki kepada mereka? Makhluk-makhluk yang besar-besar sampai binatang-binatang yang besar. Siapa yang memberi rezeki kepada mereka? Hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang membuat mereka semuanya begitu lestari sampai dengan sekarang? Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memeliharanya. Ya. Makhlukatun ha'ilatun. Makhluk-makhluk yang begitu luar biasa. Manilladzi aujada laha rizqu? Siapa yang mewujudkan rizkinya? Ya, kullun bihasabi halihi, semua sesuai dengan keadaannya. Masya Allah ya ikhwah. Sampai kadang kita heran, di padang pasir yang terik, panas, yang jauh dari pemukiman, yang jauh dari pepohonan, ada makhluk-makhluk Allah Azza wa Jalla di sana. Ada saja rizki yang Allah berikan buat mereka. Sampai di daerah kutub yang dingin, daerah kutub utara, kutub selatan yang hampir matahari kadang gak kelihatan, kecuali cuma beberapa menit, beberapa jam. Begitu dinginnya. Tapi ternyata masih ada makhluk-makhluk yang masih dapat rezeki di sana. Di lingkungan-lingkungan yang ekstrim. Ya, di lautan yang begitu dalam, di palung, dasar palung yang gelap gulita, ada juga makhluk-makhluk Allah Azza wa Jalla. Mereka dapat rezeki. Di dalam bumi, di dalam lapisan bumi, di tanah. Itu juga ternyata terdapat makhluk-makhluk Allah Azza wa Jalla. Yang masing-masing mereka diberikan rezeki oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Wa ma min dabbatin illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha. Dan tidaklah ada binatang-binatang melata di muka bumi kecuali Allah Azza wa Jalla sudah menjamin rezekinya. Allah tahu di mana tempat berdiamnya, beristirahatnya. Tempat mencari makannya, Allah Maha mengetahui semuanya. Subhanallah, sehingga keagungan dan kebesaran Allah Azza wa Jalla itu enggak mungkin bisa dikisahkan demi satu demi satu. Luar biasa. Ya, kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat luar biasa. Ya, adapun manusia, ma'asallahu rahimani wa rahimakumullah, maka mereka sangatlah terbatas. Kemampuan mereka sangatlah terbatas. Sehingga terkait dengan permasalahan mengenal nama dan sifat-sifat Allah, memahami sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena keterbatasan manusia yang begitu ya terbatas, janganlah manusia lancang, janganlah manusia sok tahu ya menafsir-nafsirkan tentang sifat-sifat Allah dengan pendapat sendiri, dengan ya akalnya sendiri. Jangan. Ya, harus setiap-tiap manusia tahu atau menyadari kadar diri mereka. Jangan berbicara tentang Allah Azza wa Jalla kecuali harus dengan ilmu. Kalau berbicara tentang Allah Azza wa Jalla tanpa ilmu, berarti dia telah terjatuh ke dalam sikap lancang, sikap ya barakallahu fikum tidak beradab terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh Abdullah, "Fal wajib an nusallim lima jaa anillahi." Maka wajib bagi kita an nusallima lima jaa anillah, untuk menerima semua apa yang datang dari sisi Allah Azza wa Jalla. Ketika Allah berfirman demikian, terima. Ya, ketika Allah dalam Al-Quran berfirman demikian, terima. Ya, terkhusus masalah sifat-sifatnya. Terkhusus masalah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Azza wa Jalla menyatakan tajri bi ayunina jazaa'an liman kana kufir. Ya, perahunya Nabi Nuh itu dalam keadaan berjalan di atas bah air banjir di zaman Nabi Nuh alaihi salatu wasalam bi ayunina, dengan pengawasan mata-mata kami, pengawasan mata Allah Azza wa Jalla. Kita tetapkan Allah punya mata sesuai dengan keagungan dan kesempurnaannya, enggak sama dengan matanya makhluk, berbeda dengan matanya makhluk. Kita enggak boleh menolaknya, kita enggak boleh menafsirkan dengan yang lainnya, kita enggak boleh menyamakan dengan makhluknya, dengan mata-mata kita. Kita enggak boleh bertanya bagaimana menghayal-hayalkan demikian-demikian matanya Allah. Amiruha kama ja'at. Tetapkan apa adanya. Nusallim, kata Syekh Allah, terima apa adanya. Ya. Kenapa? Li'annahu a'lamu binafsi. Karena Allah lebih tahu tentang dirinya. Kita enggak lebih tahu. Allah yang maha tahu tentang dirinya. Sementara kita tidak. Ya, wa nusallima lima jaa an Rasulillah alaihi salatu wasalam. Demikian juga kita harus terima apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Li'anna Rasula a'lamul khalqi bi rabbih subhanahu wa ta'ala. Karena Rasul alaihi salatu wasalam adalah makhluk yang paling tahu tentang Allah azza wajalla. Kita tidak lebih tahu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan sampai kita mengatakan sesuatu yang Rasulullah SAW tidak ajarkan. Ya, jangan sampai kita mentakwil, menafsirkan dengan tafsiran bid'ah yang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW tentang sifat-sifat Allah. Ya, Allah Azza wa Jalla misalkan disebutkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam, Allah Azza wa Jalla turun ke langit dunia pada sepertiga malam yang terakhir. Kita tetapkan apa adanya. Dan kita enggak usah main logika. Dan kita enggak usah main akal-akalan dalam masalah ini. Terima apa adanya. Ya. Kenapa? Karena beliau Rasulullah SAW a'lamu khalqi, a'lamul khalqi. Makhluk yang paling tahu tentang apa? Zat Allah Azza wa Jalla. Ya, a'lamul khalqi bi rabbih subhanahu. Makhluk yang paling tahu tentang Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'ridu, jangan kita menentangnya. Ah, enggak sesuai dengan akal. Nah, ini sudah bahaya. Oh, yang dimaksud demikian. Ya, bukan turun. Allah Azza wa Jalla bukan turun. Ini namanya ta'rid, menolak. Dan ini bahaya. Rasulullah SAW menyatakan yanzilu rabbuna, Rabb kita turun ke langit dunia. Ya. Ternyata mereka bilang bukan turun, yang dimaksud bukan turun. Ya, ini namanya apa? Menolak. Dan ini enggak boleh. Wala natadakhala bi uqulina, jangan kita mengintervensi sok tahu dengan akal-akal kita. Oh, yang dimaksud bukan turun. Allah Azza wa Jalla bukan turun. Kalau turun nanti kayak makhluk. Ya, ini namanya intervensi. Apa? Sok tahu. Rasulullah SAW sudah menyatakan demikian, terima apa adanya. Kata Imam Ali bin al-Madini, terima apa adanya. Imam Ahmad dan yang lainnya, terima apa adanya. Ya, tapi di zaman sekarang ada orang yang mengatakan, wah, yang dimaksud bukan turun ke langit dunia. Ya, tapi yang dimaksud rahmatnya Allah yang turun ke langit dunia. Ini namanya apa? Natadakhal. Kita merasa lebih pintar. Ya. Bi'ukulina dengan akal kita, afkarina dengan pikiran kita. Ini sikap yang kurang ajar terhadap sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, dan ini termasuk perbuatan bid'ah. Terus yang benar gimana? Terima apa adanya. Terima apa adanya. Ya, amiruha kamaja. Nusallima. Kita terima. Tapi jangan ditolak. Ya, jangan disamakan dengan makhluknya. Jangan disamakan dengan turunnya manusia, turunnya pesawat, turunnya hujan, enggak sama. Jangan juga kita membayang-bayangkan, memakaikan logika. Kalau begitu, ya, kalau Allah turun ke langit dunia, arasnya kosong. Ada yang bilang begitu. Ini bahaya. Ya, bahaya. Ucapan yang berbahaya, akidah yang membahayakan. Kita tetapkan apa adanya dan sesuai dengan keagungan dan kesempurnaannya. Ya, dan Allah maha mampu. Allah beristiwa di atas aras, Allah turun ke langit dunia, Allah maha mampu. Seperti malam terakhir, turun ke langit dunia, Allah maha mampu. Dan kita enggak boleh main logika. Terima apa adanya. Kenapa? Karena tentang Allah, tentang zat Allah, akal kita itu sangat terbatas. Kita enggak akan mampu menjangkau tentang sifat-sifat Allah. Ya, kecuali apa yang sudah dijelaskan, kita imani apa adanya. Ya, tidak perlu untuk kita berbuat bid'ah dengan berbagai macam bid'ah yang dilakukan oleh ahlul kalam. Baik, kemudian kita lanjut ucapan beliau hafizahullah, wala munafata baina kaunihi ya'lamu sirra wa akhfa wa huwa ala arsyihi istawa. Dan tidak saling bertentangan antara keadaan Allah yang ada, ya, mengetahui segala yang rahasia dan yang tersembunyi, dalam keadaan Allah tetap beristiwa di atas arsy-Nya. Allah beristiwa di atas arsy. Tapi Allah maha tahu segala yang rahasia dan segala yang tersembunyi. Gak ada yang bisa terluput dari pengetahuan ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Tayyib. Qawluhu wa ilmuhu bi kulli makan. Ucapan Al-Imam Al-Barbahir rahimahullah. Dan ilmu Allah itu mengetahui segala tempat. Tempat manapun dari makhluk. Itu Allah maha tahu. Ya, kalau ditanya apa itu makhluk? Jawabannya apa? Kullu ma siwallah. Semua yang selain Allah itu makhluk. Semua yang selain Allah makhluk. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Ya, terus makhluk yang kita tahu apa? Sebagian kita mengatakan yang namanya alam semesta, langit dan bumi. 7 lapis langit, 7 buah bumi. Ya. Kata Syekh Muhammad rahimahullah, ketika beliau ditanya apakah di sana ada makhluk lain selain langit dan bumi, ya, yang kita ketahui sering yang disebut sebagai bentuk keagungan dan kebesaran, tanda-tanda keagungan kebesaran Allah adalah langit dan bumi. Ketika kita i'tidal, kita baca doa apa? Sami Allahu liman hamidah. Terus Rabbana walakal hamdu. Terus mil as-samawati wa mil al-ardi Omil amashita min syai'in ba'd. Ya. Sami Allahu liman hamidah. Allah Maha mendengar siapa saja yang menyanjung memuji Allah. Rabbana walakal hamdu, wahai Rabb kami, milikmu segala puji. Pujian Allah kalau mau di ini kan, pujian-pujian untuk Allah itu bisa memenuhi langit-langit yang 7, memenuhi bumi semuanya. Ya, mil as-samawati wa mil al-ardi. Wamil amasyita, dan juga memenuhi segala makhluk yang engkau kehendaki. Jadi selain langit dan bumi ada sesuatu, ada makhluk-makhluk lain yang Allah kehendaki, yang Allah maha tahu, yang kita nggak tahu. Pujian-pujian Allah itu bisa memenuhi semua yang ada. Ya, yang kita tahu cuma langit dan bumi. Padahal di sana masih ada lagi. Barakallahu fikum. Jadi begitu besarnya yang namanya makhluk Allah Azza wa Jalla, ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sedangkan bumi saja belum kita, ya, mampu untuk menjangkau segala sisinya. Ya, sampai sekarang rahasia-rahasia alam masih belum bisa terkuak oleh dunia ilmu pengetahuan dan teknologi. Segitiga Bermuda sampai sekarang masih rahasia. Orang belum tahu. Ya. Demikian juga pedalaman hutan mana orang pada enggak tahu, enggak bisa menjangkau. Manusia dengan kecanggihannya masih belum bisa menjangkaunya. Ya, kedalaman lautan yang begitu dalam di Palung apa yang paling dalam? Palung Mariana, misalnya. Paling dalam, orang belum bisa menjangkau. Ya, sangat terbatas pengetahuan manusia. Sementara Allah Azza wa Jalla Maha tahu segala tempat. Wala yakhlu min ilmihi makan. Tidak pernah terluput dari ilmu Allah tempat manapun. Tempat manapun pasti di situ Allah Azza wa Jalla mengetahuinya. Ilmuhu bi kulli makan. Ilmunya Allah di semua tempat. Ya, termasuk tempat yang kita enggak tahu. Banyak tempat yang kita enggak tahu. Selain langit dan bumi, ya ada. Ya, yang tempat yang nyata ataukah di alam gaib? Di alam nyata ataukah di alam gaib? Ya, antum tahu ada alam jin. Tahu alam jin? Ada. Kita imani. Alam jin, alam malaikat lain lagi. Jin enggak tahu alam gaib. Kenapa? Cuma jin alamnya enggak kelihatan sama kita, sehingga dikatakan alam gaib buat kita. Tapi jin sendiri enggak ngerti alam gaib. Jin sendiri enggak tahu alam malaikat, enggak tahu alam arwah, jin enggak tahu juga. Jangan disangka jin itu ngerti alam gaib. Enggak. Ya, jin cuma alamnya beda dengan kita, sehingga kita enggak lihat mereka. Tapi jin enggak tahu alam gaib, alam arwah jin enggak tahu. Sehingga ketika Nabi Sulaiman meninggal dunia, jin enggak tahu kalau Nabi Sulaiman sudah meninggal dunia. Ketika jin dalam keadaan dia apa? Ditaklukkan oleh Nabi Sulaiman, Sultan, jin dan bala tentaranya tunduk. Nabi Sulaiman berkhutbah di atas mimbar. Ya. Dalam keadaan apa? Jin semuanya takut. Jin semuanya enggak mau menentang, takut dengan Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Ya, karena Nabi Sulaiman punya mukjizat yang bisa mengalahkan semua jin dan ya bangsa Sultan tunduk takluk kepada beliau. Sehingga ketika Nabi Sulaiman berkhutbah, ternyata beliau terdiam lama. Jinnya enggak ada yang berani bergerak. Ya. Falamma qadha 'alaiha al-mauta ma dallahum 'ala mautihi illa dabatul ardi ta'kulu min sa'ata. Ketika sudah ditakdirkan wafatnya Nabi Sulaiman, beliau berpegangan dengan tongkat berkhutbah. Ya, ketika wafatnya Nabi Sulaiman tidaklah ada yang menunjukkan kematian atau wafatnya beliau kepada bangsa jin dan setan yang lagi mendengar ceramahnya khutbahnya Nabi Sulaiman, kecuali setelah ada rayap yang memakan tongkatnya Nabi Sulaiman. Habis tongkatnya baru Nabi Sulaiman terjatuh. Falamma kharra, ketika Nabi Sulaiman terjatuh tersungkur, ya terjatuh, tabayyana lahu, menjadi paham mereka semuanya, jin dan bala tentaranya syaitan itu apa, mereka baru paham ternyata Nabi Sulaiman sudah meninggal dunia. Ya, maksudnya gimana? Jin dan syaitan enggak tahu kalau arwahnya Nabi Sulaiman sudah diangkat oleh malakul maut. Kenapa? Karena mereka enggak tahu alam gaib. Jin dan syaitan enggak tahu alam gaib. Barakallahu fikum, ya, berbeda dengan Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla Maha tahu segala yang gaib. Ya, alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada. Allah Maha tahu alam gaib. Ada alam jin, alam malaikat, alam arwah, alam barzah, alam akhirat. Ya. Itu semuanya yang kita semuanya enggak tahu. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Ya, dan Allah Maha mengetahui yang gaib. Baik. Sehingga ilmuhu bi kulli makan. Kata Syekh Hafizullah, ilmu Allah di setiap tempat. Enggak ada yang bisa tersembunyi dari ilmu Allah. Inna Allah la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wa la fis sama. Dalam surat Al-Imran ayat yang kelima. Sesungguhnya Allah itu enggak ada yang tersamarkan darinya. Enggak ada yang tersembunyi dari Allah, seapapun kecil yang di langit dan di bumi. Karena yang bisa tersembunyi. Allah Maha tahu semuanya. Demikian juga dalam ayat yang lainnya, wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Allah Maha tahu Allah Maha tahu segala yang ada di daratan dan di lautan. Ya, wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidaklah ada yang jatuh satu lembar daun. Daun satu lembar jatuh kecuali Allah mengetahuinya. Wala habatin fi dhulumatil ardi, tidaklah ada sebuah butir biji, satu butir biji yang jatuh di kegelapan bumi kecuali Allah tahu. Ya, kenapa rumput itu ada ya? Wah, rumput ada karena ada bijinya yang jatuh, iya kan? Rumput-rumput yang hidup di ini, kenapa ada bijinya jatuh? Kecil. Itu semuanya setiap butirnya Allah tahu. Ya, wala radbin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Tidaklah yang basah, tidak pula biji yang kering kecuali Allah Maha mengetahuinya. Subhanallah, ilmu Allah yang luar biasa. Wa huwa alladhi yatawaffakum bil-laili. Ya. Ya, dialah Allah Azza wa Jalla yang menidurkan, mewafatkan kalian di malam hari. Dialah Allah yang yatawaffakum bil-lail, mewafatkan kalian. Ya, kita kalau udah malam itu mati kita, mati kecil. Tidur itu akhul maut, adiknya mati. Ya, sehingga orang kalau lagi tidur dia enggak bisa bergerak, dia enggak sadar, dia enggak ngerti apa. Ya, arwahnya di mana? Allah yang mewafatkan. Ya, yakni binaum ketika tidur. Wa ya'lamu ma jarahtum ay kasabtum. Allah Maha tahu apa yang kalian kasabkan, kalian usahakan di siang hari. Bin nahar. Ya. Yang sana kerja ini, yang sana kerja kebun, yang sana kerja bangunan, yang sana kerja melaut, yang sana kerja ini dengan segala detail-detailnya Allah Azza wa Jalla Maha mengetahuinya. Barakallahu fikum. Tsumma yab'atsukum fi, kemudian Allah membangkitkan kalian semuanya. Ya, dari tidurnya. Takumun minan naum, kalian bangkit tidur, bangun kembali. Manil ladzi anamakum? Ya, fil awal wa manil ladzi ayqazakum? Siapa yang membangun? Siapa yang menidurkan kalian? Ya, dari awal, siapa yang membangunkan kalian? Ya, huwallah azza wa jalla. Dialah Allah semata. Kalau Allah kehendaki, kita enggak bangun lagi habis tidur. Tidur selamanya sampai ya, tidur di alam kubur sudah. Kalau Allah menghendaki. Ya. Tapi Allah azza wa jalla ya, alhamdulillah menghendaki buat kita bisa bangun, beraktivitas sehingga kalau kita baru bangun tidur kita memuji Allah azza wa jalla. Bersyukur. Ya alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ya, segala puji bagi Allah yang telah mematikan kami di malam hari dengan tidur. Yang menghidupkan kami, afwan, yang menghidupkan kami kembali setelah sebelumnya Allah mematikan kami di tidur tadi malam. Wa ilaihin nusyur, dan nanti kepada Allah kita semuanya akan kembali, kita akan mati betulan menghadap Allah azza wa jalla. Sehingga baru bangun kita bersyukur memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Kita sudah diistirahatkan di malam hari, bisa bangun kembali, bisa beraktivitas kembali. Kenapa? Karena banyak di antara manusia habis tidur enggak bisa lagi dibangunkan. Ya, arwahnya dicabut oleh Allah. Tapi Allah enggak kembalikan lagi arwahnya, selama-lamanya Allah cabut. Kenapa? Karena yang membangunkan ya, hanyalah Allah. Atau yang mewafatkan hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Ya, sementara kita sendiri yang arwahnya ada di jasad kita, kita enggak tahu tadi malam arwah kita di mana, enggak tahu. Ya, subhanallah, sehingga begitu terbatasnya diri kita. Begitu terbatasnya ilmu kita. Barakallahu fikum. Ya, walau fakarta fi hadzal kaun ladallaka hadza ala 'izmatillah. Kalau engkau merenungi, memikirkan keadaan-keadaan seperti ini, maka engkau akan bisa ya mengetahui betapa besarnya keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau begitu, wasallam talillah, kita harus pasrah pada Allah. Ya, keagungan dan kebesaran Allah luar biasa. Sementara akal kita, pengetahuan kita sangat terbatas. Sehingga jangan kemudian kita lancang berbicara tentang Allah dengan tanpa ilmu. Jangan kita kemudian ya berdalam-dalam dalam permasalahan al-asma sifat Allah, ya, nama dan sifat Allah dengan barakallahu fikum main logika dan retorika kita. Jangan. Ya. Barakallahu fikum. Lau ta'amalta fi kalamir rasul. Demikian juga kalau seandainya engkau perhatikan sabda-sabda Rasulullah SAW, wa ma akhbaru bihi min al-hawadits al-madhiyah wal mustaqbalah, dan segala apa yang beliau kabarkan tentang kejadian-kejadian yang telah lalu dan yang akan datang. Ya, Allah tidak tika ma akhbar sallallahu alaihi wasallam, yang betul-betul terjadi seperti yang dulu dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Manilladzi dallahu ala hadza? Siapa yang menunjuki Rasulullah SAW seperti ini? Wallah. Allah Azza wa Jalla. Ya, Rasulullah SAW ketika datang ahli kitab nanya sama Rasulullah SAW. Ya, bagaimana sih tentang kisahnya Dzulqarnain? Ya. Kisahnya Dzulqarnain, Rasulullah awalnya enggak tahu, sampai kemudian turun ayat dari Allah Azza wa Jalla memberitahukan tentang apa? Sifat-sifat atau tentang kisahnya Dzulqarnain. Beliau ceritakan mirip persis dengan apa yang diketahui oleh ahli kitab dalam Injil, dalam Taurat. Ya, sehingga ahli kitab tahu ini berarti nabi betul. Kenapa? Karena beliau itu ketika ditanya tentang sesuatu kejadian-kejadian yang telah lalu, ya, kisah Ashabul Kahfi, ya, kisah penghuni gua yang ditidurkan oleh Allah Azza wa Jalla 300 tahun lebih. Rasulullah SAW tahu. Ya, kisah-kisah terdahulu yang disebutkan di dalam, ya, yang sangat terkenal dari karomah-karomah para wali-wali Allah Azza wa Jalla, Rasulullah SAW tahu. Ya, kenapa? Karena beliau bukan orang yang mengada-ada, tapi beliau diberi wahyu oleh Allah Azza wa Jalla. Demikian juga Rasulullah SAW kadang mengkhabarkan kejadian yang di zaman beliau belum terjadi. Tiba-tiba terjadi sekarang. Ya, di akhir zaman misalkan banyak perzinaan. Sekarang kita lihat banyak. Ya, seperti yang dikhabarkan oleh Rasulullah SAW. Ya, di akhir zaman akan terjadi, ya, nisaun kasiatun ariyatun, wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang, ma'ilatun yang kepalanya melenggak-lenggok, ya, mumilatun yang membuat condong hati-hati laki-laki, berpakaian ada bajunya tapi hakikatnya kayak gak berpakaian karena gak syar'i. Ya, pakaian tapi tetap menimbulkan fitnah. Ya, pakaian tapi tetap menarik syahwat bagi laki-laki. Subhanallah. Dulu di zaman Rasulullah SAW enggak ada, sekarang ada. Subhanallah. Sehingga apa? Terjadi persis seperti yang beliau kabarkan. Kenapa? Karena memang Rasulullah SAW itu orang yang diberi wahyu oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Dalam keadaan apa? Huwal waqa'i. Ya, itulah realita yang ada. Terjadi seperti apa yang Rasulullah SAW kabarkan. Ya. Fa innaka tata'ajjabu, maka engkau akan takjub. Ya, Rasulullah SAW yadhkuru lana min sayril anbiya, min siyaril anbiya wal umamil ladzi wal umam ya asya al kathir. Rasulullah SAW menyebutkan kepada kita kisah-kisah sejarah para nabi terdahulu. Kisahnya Nabi Musa, kisahnya Nabi Yusuf, kisahnya Nabi Dawud, kisahnya Nabi Sulaiman, kisahnya Nabi Hud, dan yang lainnya. Disebutkan semuanya. Ya, demikian juga beliau mengkabarkan tentang kejadian-kejadian yang akan terjadi di akhir zaman. Ya, persis seperti yang terjadi dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Ya, manilladzi attala'ahu 'ala hadza? Siapa yang menunjukkan hal ini kepada Rasulullah SAW? Wallahu jalla wa'ala. Ya, sehingga ini diantara tanda kalau beliau nabi, rasul yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadza dalil ala annahu rasul min indillah. Beliau adalah utusan Allah. Ini bukti yang sangat nyata. Ya, sehingga banyak ahlul kitab yang beriman kepada Rasulullah SAW, yang menjadi sahabat Rasulullah SAW. Kenapa? Karena ternyata apa yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW sama persis dengan yang disebutkan dalam Taurat, dalam Injil. Ya. Hadzal Qur'anul Azim la yumkinu an ya'tiya bihi min indi ghairillah. Dan Al-Qur'anul Azim tidak mungkin datang dari sisi selain Allah Azza wa Jalla. Ya, tapi betul-betul Al-Quran datang dari si Allah. Qul inni sami'tu al-insa wal jinna ala ayatu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'din zahira. Katakan wahai Nabi, seandainya seluruh jin dan manusia itu berkumpul bermusyawarah untuk membuat atau mendatangkan ya semisal Al-Qur'an, kitab yang semisal Al-Quran, seluruh jin dan manusia bersatu padu, layak tunad mislihi, tidak akan ada kemampuan mereka, tidak akan mampu untuk mendatangkan yang semisal Al-Quran, walaupun sebagian mereka saling tolong menolong dengan sebagian yang lainnya. Ya, sehingga Al-Quran datangnya dari siapa? Dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Huwa min kalamillah. Ya, firman Allah. Fa innamar rasul, ya, muballighun anillahi jalla wa ala. Rasul itu cuma menyampaikan saja. Ya, sehingga kalau Allah berfirman demikian dalam Al-Quran, terima apa adanya tentang sifat-sifat Allah. Terima apa adanya. Nggak usah ditolak, nggak usah ditakwil, nggak usah ditafsir-tafsirkan, nggak usah dipelintir sana sini agar mencocoki logika mereka. Jangan. Karena Al-Quran atau agama ini nggak boleh pakai logika. Agama ini adalah dengan istislam, tunduk, patuh, terima apa adanya. Kata Ali bin Abi Thalib, ya, law kana dinu birro'yi, lakana asfalul khuf. Aula bil mas'i. Ya. Kalau seandainya agama ini dengan akal niscaya dasarnya sepatu itu lebih pantas untuk diusap. Ya, ketika kita lagi safar, kita dikasih keringanan mengusap sepatu-sepatu kita, enggak usah dilepas ketika berwudu, enggak usah dilepas, diusap atasnya saja. Dengan syarat sebelum memakai kita berwudu terlebih dulu. Sebelum memakai kita berwudu, baru kemudian kita pakai sepatu atau kaos kaki atau ya, apa namanya? Kaos kaki kulit dan seterusnya. Kalau safar, kita boleh mengusapnya aja, di atasnya diusap. 3 hari 3 malam. Kalau lagi mukim seperti ini, 1 hari 1 malam diusap atasnya. Kita sakit. Ya, kita pakai kaos kaki, sudah. Sebelum pakai kaos kaki kita wudu. Setelah itu 1 hari 1 malam, ya, boleh kita mengusapnya. Boleh kita mengusap ketika berwudu, enggak usah dilepas. Nah, kata Ali bin Abi Thalib, kalau agama dengan akal yang pantas untuk diusap niscaya dasarnya, yang kotor kan dasarnya yang kita pakai injek sana sini. Tapi ternyata saya melihat Rasulullah SAW, ya, beliau mengusap di atas khufnya, atas sepatunya. Karena memang agama bukan dengan akal, kata Ali bin Abi Thalib. Apalagi masalah asma Allah dan sifat-sifatnya, gak bisa diakal sama sekali. Kita terima apa adanya. Yang ya ranahnya buat kita adalah al-istislam, tunduk patuh, ya, bukan untuk kita menggunakan logika dan akal kita di dalam memahami itu semuanya sampai terjatuh ke dalam ilmu filsafat dan ilmu ya yang bid'ah. Baik, kemudian beliau menutup di pembahasan ini, ya, wa uhiya ilayya hadzal qur'an liunzirakum bihi wa man balagha. Ya, dan aku wahyukan dan diwahyukan kepada diriku, kata Rasulullah SAW, ya, Al-Quran ini agar aku memberi peringatan kepada kalian dan juga orang-orang yang menyampaikan. Maka fahuwa muballigh anillah jalla wa ala. Rasulullah SAW cuma nyampaikan saja dari sisi Allah, ya, termasuk nama dan sifat-sifat Allah di dalam Al-Quran itu sekedar Rasulullah menyampaikannya. Demikian juga dalam hadis-hadis beliau, Rasulullah cuma sekedar menyampaikannya dan kita wajib menerimanya. Jangan kita berdalam-dalam dengan berbuat bid'ah. Wallahu a'lam bishawab. Nakifuna insyaallah. Kita pirna lanjut di waktu yang akan datang. Subhanakallahumma rabbana bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu.